Grade School! Kau suka hati, mari kita bersama.

suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, lompat-lompat. Kalau kau suka hati, sora hore, hore. Kalau kau suka hati, sora hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, sora hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, sora hore, hore. Saya jantung hati. Jump.